Kehati-hatian ulama as-salaf dalam menghadapi godaan wanita. Dari Ali bin Zaid bin Zaid bin Musayyib diriwayatkan bahwa ia berkata, setiap kali setan putus asa menghadapi manusia, ia pasti menggunakan godaan wanita. Said mengatakan kepada kami ucapannya itu ketika ia berumur 84 tahun. Salah satu matanya sudah buta, sementara yang lainnya rabun malam. Beliau juga berkata, tidak ada yang lebih aku khawatirkan daripada wanita. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah kehati-hatian ulama salaf di dalam menghadapi godaan wanita. Padahal Said bin Musayyib dalam keadaan berumur 84 tahun, salah satu matanya sudah buta, sementara yang lainnya rabun malam. Apalagi buat kita-kita yang dalam keadaan masih muda dan mempunyai keadaan mata yang masih normal. Tentu kehati-hatian itu amat lebih-lebih lagi. Dari bab 18, Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf.